Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله رحماني ورحمكم الله, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu berkata dalam mukadimah dalam kitab ini, fahada bihi minad dhalalati. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan Nabi Muhammad SAW dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada petunjuk. Wa basara bihi minal ama, dan Allah memperlihatkan dengan petunjuk Nabi SAW orang-orang yang buta mata hatinya. Wa arsada bihi minal ghayy, dan Allah juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat dengan diutuskannya Nabi SAW. Wa fataha bihi ayunan umya, dan Allah membuka mata-mata yang buta dengan petunjuk sunnahnya Rasulullah SAW. Wa azanan summa, membuka pendengaran-pendengaran yang tuli. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang telah terkunci. Wa farraqa bihi bainal haqqi wal batil, dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Allah membedakan, memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wal huda wad dalal, petunjuk dan kesesatan. Warasadi wal ghayyi wal mu'minina wal kuffar, demikian pula dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Wasu'adai ahli jannah wal asqiyai ahli nar, antara orang-orang yang berbahagia dari penghuni surga dan juga orang-orang yang celaka dari penghuni api neraka. Wabaina awliya'illahi wa a'da'illah, dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Allah membedakan mana wali-walinya dan siapa musuh-musuhnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Inilah yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang salah satu tugas Nabi Muhammad SAW diutus di atas muka bumi ini, yaitu untuk memisahkan, untuk membedakan antara hak dengan yang batil. Liyamizallahu khabitha minat tayyib, agar Allah membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, demikianlah kami terangkan ayat-ayat kami untuk kami membedakan mana jalan orang-orang yang beriman dan mana jalan-jalan orang-orang yang mujrimin, orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Islam. Tidak cukup hanya kita mengetahui yang hak saja, namun juga harus kita mengetahui yang batil untuk kita bisa menjauhinya. Kalau kita tidak tahu yang batil, mungkin dikhawatirkan kita akan masuk terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'alu anil syar makhafatan an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, agar jangan sampai kejelekan tersebut menimpa diriku. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, Al-Khalifatul Rashid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tangkudu ural Islam, urwatan-urwatan, idha nasa'afir Islam, malam ya'rif al-jahiliyata, ya, akan terurai, akan terlepas ikatan Islam, ya, seikat demi seikat, kalau tumbuh di dalam agama Islam ini, orang-orang yang tidak mengetahui al-jahiliyah. Kita tahu at-tauhid, wajib untuk tahu apa itu syirik untuk kita menjauhinya. Kalau kita tahu itu sunnah, maka harus kita tahu lawannya yaitu al-bid'ah untuk kita menjauhinya. Demikian pula kalau kita tahu itu ketaatan, harus kita tahu lawannya yaitu maksiat untuk kita bisa menghindarinya. Inilah yang selalu Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Dari awal surat sampai terakhirnya, Allah menjelaskan tentang dua jalan ini. Jalan kebatilan dan jalan kebenaran. Dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim." Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang atau jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ini jalan kebenaran. Jalannya para sahabat, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang kau mukai dan jalan orang-orang yang tersesat. Selalu Allah sebutkan dua hal ini. Antara hak dengan yang batil, orang-orang yang di atas kebenaran dan orang-orang yang di atas kebatilan. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, pada awal pertama kali Allah menyebutkan tentang orang yang beriman dan jalan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan tentang jalannya orang-orang kafir dan juga jalannya orang-orang munafikin. Itulah Islam yang selalu membawakan dua hal, yaitu antara al-haq dengan yang batil, antara para pembela kebenaran dan para penentang kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan manusia ke jalan petunjuk, ke jalan hidayah, dan untuk menjauhkan mereka dari jalan kesesatan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah wahai Nabi Muhammad manusia ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, al-mau'idatil hasanah, dan dengan jidal billati hiya ahsan. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui atau lebih mengetahui siapa yang di atas petunjuk dan siapa yang di atas kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Apa tujuannya? Untuk memisahkan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan. Dan perlu kita yakini bersama, di dunia ini tidak ada lain kecuali dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Tidak ada ketiganya. Sebagaimana Allah berfirman, "Famada ba'da haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Tidak ada kecuali orang yang benar, kecuali orang yang sesat. Tidak ada kecuali orang mukmin atau orang kafir. Tidak ada yang ketiganya. Demikian pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran ini. Dan sekali lagi, kebenaran hanyalah satu, yaitu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Hadza li'anna at-tariq al-musil ila Allah wahidun." Sesungguhnya jalan menuju kepada keriduan Allah, jalan menuju kepada Allah hanyalah satu. "Wa huwa ma ba'atsa bi rusulahu wa anzala bihi kutubahu." Apa jalan yang satu tersebut? Yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya. "Wa la yasilu ahadun illa min hadza at-tariq." Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan tidak akan mungkin seorang pun bisa sampai kepada Allah, kepada surga Allah ataupun keriduan Allah kecuali lewat jalan yang satu ini, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walau atanna sumin kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturku alaihim masduda wal abwabu alaihim mughlaqatun." Seandainya manusia mencoba, berusaha mencari semua jalan dan membuka semua pintu, maka semua jalan telah ditutup dan semua pintu telah terkunci. Illa min hadza tariqil wahid. Kecuali dari satu jalan ini, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Fa innal muttasil billah musilun ilaih. Karena jalan yang satu inilah yang akan menyampaikan kepada jalannya Allah dan kepada jalannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan seorang muslim, sekali lagi, keyakinan hanya, kebenaran hanya satu, yaitu al-haqqu min rabbika, kebenaran hanya dari Rabbmu, yaitu dari Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menyelamatkan manusia dari kesesatan, kesesatan kesyirikan, kesesatan kebid'ahan, kesesatan kemaksiatan dan lain seterusnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Qur'an, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin." Ialah Allah yang mengutus rasulnya, ya, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Ialah Allah yang mengutus kepada orang-orang yang ummi, kepada orang yang buta huruf, ya, dari orang-orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah dahulu. Ya, seorang rasul dari diri mereka sendiri. Ya tulu alim ayatihi, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan tugas beliau wa yuzakkihim, mentazkiyah, mensucikan mereka, mentazkiyah mereka, dan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW, padahal mereka sebelum itu dalam keadaan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Inilah tugasnya Rasulullah SAW, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Dengan apa Rasul menyelamatkan mereka dengan kesesatan, dari kesesatan? Yaitu dengan at-tazkiyah wa ta'lim, yaitu dengan mentazkiyah wa tarbiyah. Ayat Allah berfirman, tugasnya Rasul wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan, memurnikan tauhid mereka dari kesyirikan, dari kebid'ahan, daripada penyimpangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tugasnya Rasul wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW, sedangkan mereka pada waktu dalam keadaan tersesat. Oleh karena itulah, kalau kita mau mengikuti jejak Rasul SAW, maka kita ikuti dua jalan Rasul ini, dua tugas Rasul ini, yaitu yuzakkihim, mensucikan mereka. Keadaan kaum musyrikin pada zaman jahiliyah, ya, tidak, ya, jauh berbeda, ya, keparahannya dengan keadaan kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Pada zaman dahulu, penyembahan terhadap berhala, penyembahan kepada wali-wali yang telah mati, demikian pula pada zaman sekarang. Maka kalau kita ingin menjadi pengikut Rasul SAW, maka kita jalankan tugasnya Rasul, yaitu yang pertama wa yuzakkihim, tazkiyah wa tasfiyah, membersihkan akidah kaum muslimin dari kesyirikan, dari kekhurafatan, dari hal-hal yang menyimpang dari akidahnya Rasul SAW. Kemudian setelah itu mengajarkan kepada mereka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diistilahkan dengan istilah at-tasfiyah wa tarbiyah, ya, mensucikan akidah kaum muslimin, mensucikan ibadah kaum muslimin, mensucikan, ya, semua aktivitas keagamaan kaum muslimin dari hal-hal yang menyimpang dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan inilah insyaallah kesesatan akan bisa dijauhkan dari diri kaum muslimin, dan dengan inilah, ya, kaum muslimin akan terbuka, mata hatinya akan terbuka, ya, pendengarannya ataupun hatinya untuk menerima kebenaran dengan tazkiyah atau tasfiyah wa at-tarbiyah, yang merupakan salah satu fungsi atau tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini. Dan inilah sunnatullah, di atas muka bumi ini pasti ada orang yang di atas kebenaran dan pasti ada orang yang di atas kesesatan. Tidak ada semua yang di atas kebenaran, tidak ada yang semua di atas kesesatan, pasti ada Al-Taifah Al-Mansurah, ada Al-Firqatul Najiyah, dan pasti akan ada Al-Firqatul Halikah, kelompok yang selamat dan kelompok yang binasa. Oleh karena itulah Rasul telah menyebutkan kepada kita hadis tentang istirakul umat, perpecahan umat. Umat terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, diancam masuk neraka. Semuanya sesat, kecuali satu kata Rasulullah SAW, yaitu ma'ana alaihi washabi, yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku. Pasti akan ada di atas muka bumi ini peperangan antara hak dengan yang batil, antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Meskipun pengikut kebenaran hanya satu, yaitu yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Rasul, sedangkan yang mengikuti kesesatan sangat amat banyak sekali. Dan inilah wali Allah dan inilah wali asyaitan, pengikut wali Allah dan pengikut wali asyaitan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul SAW atau yang disebutkan oleh salah seorang sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Khatalana Rasulun khatan biyadi." Dahulu Rasul pernah menggariskan suatu garis yang lurus. Seraya mengatakan, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasul khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasul menggariskan garis yang banyak di sebelah kiri ataupun sebelah kanan beliau. Seraya mengatakan, "Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha." Dan di atas jalan-jalan yang banyak ini ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Inilah jalan setan yang sangat banyak, dan inilah jalan Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan tauhid dan jalan sunnahnya beliau sallallahu wasallamuhu alaihi. Rasul diutus sekali lagi untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, untuk membedakan antara mukmin dan orang-orang kafir, untuk membedakan siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, siapa wali Allah dan siapa musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman syahida lahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min auliya'illah fa huwa min auliya'ir rahman. Kata Syekh Islam Taimiyah, bahwasanya barang siapa yang telah dipersaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dia sebagai wali-walinya Allah, maka dialah wali-wali Ar-Rahman yang maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man syahida lahu bi annahu min a'da'illah fa huwa min auliya'is syaitan. Dan barang siapa yang disaksikan oleh Rasul SAW termasuk ya musuh-musuhnya Allah, maka dialah wali-walinya asyaitan. Maka ukuran untuk kita mengetahui mana hak, mana yang batil, untuk kita mengetahui mana yang sesat dan mana yang tidak, mana golongan yang sesat, mana golongan yang selamat, maka tidak ada lain kecuali kita menimbangnya dengan timbangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah menceritakan kepada kita timbangannya hak, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang menyelisihi ya hal ini, maka dialah yang sesat dan menyesatkan. Dan banyak sekali Allah menyebutkan tentang pintu-pintu kesesatan. Dan di antara yang paling sesat, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau tahu siapa yang sesat, maka mereka lah yang berbuat syirik kepada Allah. Mereka lah yang menyembah-nyembah kepada selain Allah, yang meminta-minta kepada selain Allah, kepada wali-wali yang telah mati, kepada tempat-tempat yang keramat, dan yang seterusnya. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, dan orang tersebut tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai daripada doa-doa orang yang menyeru kepada mereka. Demikian pula Allah berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau kita mau tahu jalan yang hak, jalan yang batil, tidak ada cara, tidak ada timbangan kecuali dengan kita ya melihat kembali kepada timbangan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita menimbang ini sesat atau tidak dengan akal kita semata, dengan hawa nafsu kita, dengan melihat mayoritas manusia. Karena Allah telah berfirman, "Wa in tuti aktsara min fil manfil abdi yudilluka an sabilillah." Jika engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan kebenaran hanya satu, yaitu ma ana ali washabi, yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, "Wa qad bayyana subhanahu wa taala fi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam anna lillahi auliya'a minan nas." Ya, dan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah beliau atau sunnah Rasulnya SAW bahwasanya Allah memiliki wali-wali, memiliki manusia-manusia yang dekat dengan Allah, memiliki manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wali syaitani awliya. Demikian pula Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnahnya Rasul SAW tentang wali-wali asyaitan. Fafarraqa baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Dan Allah telah memisahkan, membedakan antara keduanya, antara wali Allah dan wali syaitan. Maka demikian pula sikap seorang muslim harus betul-betul memiliki sikap, memiliki prinsip dalam hidup ini. Kalau orang itu sesat, wajib untuk kita meyakini dia sesat. Meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim, meskipun dia memiliki derajat dan kedudukan di tengah manusia, kalau menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka wajib kita untuk memisahkan ya, antara hak dengan yang batil, memisahkan antara mana golongan yang selamat, mana golongan yang binasa. Jangan kita mengatakan semuanya pasti benar, semuanya yang pasti dia seorang muslim, yang pasti mereka hanyalah orang-orang yang menyuruh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Kita wajib untuk memisahkan mana yang betul-betul di atas kebenaran dan mana yang betul-betul di atas kesesatan, mana wali-wali Allah dan mana wali-wali asyaitan. Ya, jangan menjadi orang yang pelimpah, mudzabzabun, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, sebagaimana sikap orang munafik pun tidak kesana tidak kemari. Ya, al-bid'ah dianggap baik, al-sunnah dianggap baik, semuanya dianggap baik. Nah, ini adalah sikap yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Allah dan Rasulnya SAW membedakan mana wali Allah dan mana wali-wali asyaitan. Faqala Allah Ta'ala, di sini Allah berfirman tentang ciri wali-walinya, tentang ciri orang-orang yang selalu dekat kepadanya, yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khafun alihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas diri mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka merasa bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka wali-wali Allah? Yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan mungkin ada perubahan dalam ketetapan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Surat Yunus ayat 62-64. Inilah sekali lagi ukuran kita mengetahui siapa wali Allah, siapa wali asyaitan. Ya. Apakah wali Allah itu hanyalah orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan atau hal-hal yang menyeleneh dan seterusnya. Ya, semua itu kita menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam ayat ini siapa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dengan sebenarnya keimanan yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan beriman kepada rukun-rukun iman yang keenam. Itulah wali Allah yang sebenarnya. Yang barang siapa yang menyelisih jalan wali-wali Allah seperti ini, maka dialah wali-wali asyaitan yang wajib untuk dijauhi dari kaum muslimin. Di sini kita akan sedikit membacakan tentang ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, salah seorang ulama tafsir yang sudah kita jelaskan kemarin, yang mana tafsir beliau ya dipuji oleh para ulama dan dikatakan bahwa tafsir ini meskipun singkat namun padat, yang mana sangat dibutuhkan oleh semua para ulama dan juga para penuntut ilmu agama, demikian juga untuk orang-orang yang awam. Di sini disebutkan oleh beliau tentang ayat tadi surat Yunus 62-63, yukhbiru ta'ala an awliya'ihi wa ahibba'ihi. Di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan siapa wali-walinya dan siapa orang yang dicintainya. Wa yadhkuru a'malahum wa asafahum, dan Allah juga menyebutkan tentang amal perbuatan wali-walinya dan juga sifat-sifat mereka. Wa sawabahum, dan sekaligus menjelaskan tentang pahala wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini untuk mendorong kita semuanya menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu inilah kita insya Allah akan menjadi wali-wali Allah. Dan dengan kita mengamalkan sifat-sifat wali-wali Allah inilah kita akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya ketahuilah, wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka. Fima yastaqbilunahu, yaitu ketika mereka menghadapi hari kiamat, tidak ada rasa takut bagi mereka. Karena mereka betul-betul mendapatkan ya, kabar gembira dari Allah dan juga dari malaikat-malaikatnya. Mimma amama minal makhafi wal ahwal. Demikian pula mereka tidak mengkhawatirkan, tidak takut sama sekali terhadap apa yang akan menimpa mereka di dunia ini. dari ancaman-ancaman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dari segala bentuk musibah yang akan menimpanya, karena dia memang betul-betul dekat kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula merasa bersedih hati. Ala ma aslahu, yaitu tidak merasa sedih terhadap perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Li'annahum lam yusrifu illa salihal a'mal. Kenapa mereka tidak merasa bersedih hati? Karena mereka ketika di dunia betul-betul menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka, orang-orang yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, pada hari kiamat mereka akan merasa bersedih hati. Mereka akan selalu merasa susah. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa idza ja'atit tamatul kubra, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Ketika ditegakkannya hari kiamat, semua manusia, ya, terutama orang-orang yang toleh, yang berbuat maksiat, mereka akan mengingat tentang perbuatannya ketika di dunia. Dan mereka akan menyesali, mereka akan bersedih hati karena perbuatan dosanya tersebut. Wa idza kanu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sabata lahumul amnu was-sa'adah. Maka jika mereka tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa takut, ya, maka inilah keamanan dan inilah kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dikarenakan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khairul katsir ala lillahi ila Allah taala, dan mereka telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah yang tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang ada di dalam hati seorang mukmin dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa wali Allah? Allah sebutkan sifatnya tadi, atau Allah sebutkan keadaan mereka, mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa bersedih hati. Kemudian summa zakara wasahum, kemudian Allah menyebutkan dengan sifat mereka, wali-wali Allah, alladzina amanu billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian pula beriman wa malaikati, kepada malaikat-malaikatnya, dan iman kepada para malaikat ini bukannya sekedar ikrar. Demikian pula iman kepada Allah bukan sekedar ucapan di lisan, namun perlu untuk kita ilmui dahulu bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikatnya, demikian pula iman kepada kitab-kitabnya, wa rusuli rusul-rusulnya, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wa bil qadir khairi wa syarri, beriman dengan semua rukun-rukun iman yang enam. Dan ini sekali lagi butuh untuk kita mempelajari dan untuk kita meyakinkan diri kita dan betul-betul mengamalkan konsekuensi daripada iman-iman tersebut. Wasadaku imanahum bisti'malil al-taqwa, dan tidak cukup beriman kepada rukun-rukun iman yang enam tadi, namun juga membenarkan iman tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtisalil awamir wasnabin nawahi, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai berdasarkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah selalu digandengkan antara alladzina amanu wa amilus shalihat, antara yang beriman dan yang beramal saleh. Amal saleh yaitu amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliyan, maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian Allah menjanjikan kepada mereka, wali-walinya, kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Apa kabar gembira di dunia? Allah menyebutkan fahyasana ul hasan, yaitu pujian-pujian yang baik dari manusia. Meskipun pada waktunya dia tidak membutuhkan pujian manusia, namun kata Rasulullah SAW, inilah ajilu busral mu'min, inilah kabar gembira yang Allah percepat pada waktu di dunia. Ya, seorang muslim tidak mengharapkan pujian manusia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan pujian ataupun ucapan syukur dari manusia. Namun inilah kabar gembira yang Allah berikan kepada wali-walinya, yang mana Allah memberikan pujian kepada mereka lewat lisan-lisan manusia yang beriman dan bertakwa pula. Sebagaimana para sahabat, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in, para ulama tabi'in, para imam yang empat, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan pujian manusia sampai akhir zaman nanti, meskipun mereka tidak mengharapkan pujian manusia tersebut. Wal mawadda fi qulubil mu'minin. Demikian pula di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada wali-walinya di dunia, yaitu berupa kecintaan, loyalitas yang ada di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Ya, meskipun banyak orang-orang kafir, banyak ahli bidah yang tidak menyukainya, namun ketahuilah Allah memiliki wali-wali, orang-orang yang beriman yang pasti pro dengan mereka, yang pasti mendukung mereka. Wa ra'ya as-salihah. Demikian pula di antara kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, yaitu berupa mimpi-mimpi yang salihah. Ya, ar-ru'ya as-salihah. Kata Rasulullah, ru'yal mu'min atau ru'yatul mu'min ru'yatun shadiqah. Bahwasanya mimpinya orang mukmin, mimpinya orang yang shadiqah atau ru'ya yang benar. Ya, ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yarahul 'abd min lutfillah bihi wa taysirihi li ahsanil a'mal wal akhlaq. Demikian pula di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada wali-walinya, yaitu dengan Allah yang menjaga mereka dengan penjagaan dari masalah asyahwat maupun dari masalah asyubuhat. Allah menyelamatkan mereka, wali-walinya, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari khurafat, dari maksiat, dan juga betul-betul menjadikannya istiqamah di atas jalan Allah dan Rasulnya. Wa amma fil akhirah, adapun ketika mereka di akhirat, fa'awaluha al-bisarah inda qabdi arwahihim, yaitu Allah memberikan kabar gembira ketika mereka mau menampakkan kakinya ke alam akhirat, ketika mereka mau meninggal dunia. Ya, Allah memberikan kabar gembira dengan Allah menurunkan para malaikatnya ketika orang itu dalam keadaan sakatul maut. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah, tidak ada sekutu baginya, kemudian dia istiqamah konsisten di atas tauhid, di atas akidah yang benar, maka tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun kepadanya dikala dia sakatul maut, ya. Kemudian para malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, ya, bahwasanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, atau ala taqafu wa la tahzan, janganlah engkau merasa sedih, janganlah engkau merasa takut, ya, dan bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan atasnya. Inilah kabar gembira yang Allah berikan ketika orang tersebut, wali-walinya, mau menapakkan kakinya ke alam akhirat, mau meninggalkan dunia, Allah turunkan mereka sebagai kabar gembira atasnya. Kemudian wafil qabr, ketika dia di alam kubur, Allah berikan kabar gembira juga kepada wali-walinya. Ma yubashar bihi min radallah, yaitu diberikan kabar gembira bahwasanya Allah ridha kepadanya. Wa na'imin muqim, dan diberikan kabar gembira berupa kenikmatan di alam kubur. Wa fil akhirah tamamal busra bidukhuli jannatin na'im wa najati minal azabil alim. Dan demikian pula ketika dia sudah dibangkitkan di alam akhirat, maka Allah memberikan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat-sifat mereka, inilah amal perbuatan mereka, dan inilah balasan mereka di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada, ya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah, dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Bal ma wa'adallahu fa huwa haqqun, bahkan apa yang dijanjikan Allah itu pasti benar. La yumkin taghyiru wa la tabdilu, tidak mungkin Allah akan merubahnya. Kemudian zalika wal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Li annahu yastamil au istamal al najati min kulli mahdurin wa ghafar bi kulli matlubin mahbubin. Karena orang tersebut betul-betul mendapatkan keselamatan dari azab Allah dan betul-betul mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di dunia maupun di akhirat. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah kita ketahui ciri wali Allah, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mereka betul-betul bertauhid, mengesakan Allah dalam ilmu, dalam amal maupun di dalam dakwanya. Karena tidak mungkin seorang menjadi wali Allah kecuali dengan dia betul-betul mengilmui bagaimana dia menjadi wali Allah, yaitu dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan hal tersebut dan sekaligus menyeru manusia untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak mungkin seorang menjadi wali Allah kalau orang itu masih berbuat syirik kepada Allah, masih menyekutukan Allah, entah dengan dia berdoa, beristighosah kepada wali yang telah mati, atau dia kerjaannya mondar-mandir di kuburan keramat misalnya. Tidak mungkin dia menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan wali Allah, namun itu adalah wali-wali setan yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ciri wali Allah adalah yang bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana dijelaskan oleh Talak bin Habib seorang ulama tabi'in beliau mengatakan at-taqwa anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah taqaf iqaballah. Takwa dalam artian engkau mentaati Allah di atas cahaya Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah dan engkau meninggalkan maksiat karena Allah, di atas cahaya Allah dan dalam rangka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada manusia yang mereka berani untuk melanggar syariat Allah atau bahkan mengaku bahwasanya tidak ada kewajiban baginya, tidak ada halal haram baginya, maka ini adalah wali-wali syaitan, bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah ada yang takut kepada Allah dengan dia melakukan perintah Allah dan dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dia melakukan salat berjamaah di masjid misalnya, dan dia betul-betul yang menegakkan sunnahnya Rasul SAW dalam hidup mereka sehari-hari, bukan malah mereka yang menjauhi sunnah Rasul SAW. Dan tentunya wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang belajar ilmu Allah, ilmunya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita ciri wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah adalah wali-walinya orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan orang-orang yang kafir wali-wali mereka adalah at-taghut, yaitu sebagaimana dikatakan Imam Malik rahimahullah, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin, yaitu setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, maka dialah at-taghut. Sedangkan orang-orang kafir wali-wali mereka ada taghut, yaitu para setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, yukhrijuna minan nur ila dhulumat, para taghut tersebut mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan, merekalah penghuni api neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sekali lagi, inilah yang Allah jelaskan, di dunia ini hanya ada dua, wali Allah dan wali asyaitan. Selain yang mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya dan para sahabat, maka dialah wali-wali asyaitan. Sedangkan mereka yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabatnya, maka dialah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini kita ingin membacakan juga tentang tafsir dari Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah yang sangat bermanfaat dan sangat indah ucapan beliau tentang tafsir ayat ini pula. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang yang beriman. Wa hada yasmal wilayatahum li rabbihim bi antawallahu fala yadhruna anhu badalan wala yusikuna bihi ahadan. Allah walinya orang yang beriman. Apa artinya? Artinya orang yang beriman menjadikan Allah sebagai sesembahannya, sebagai Rabbnya, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini arti Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yaitu dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, baik dalam masa doa, istighatsah, bernazar, sumpah, meminta perlindungan dan sebagainya. Mereka wali-wali Allah hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tumpuan harapan, sebagai tempat berlindung dan tempat untuk memohon pertolongan. Qad ittakhadhu habiban wa waliyan. Mereka menjadikan Allah sebagai kekasihnya, sebagai walinya, pelindungnya. Wa walau awliya'ahu wa adu a'da'ahu. Dan konsekuensi mereka menjadikan Allah sebagai walinya, yaitu mereka harus mencintai wali-wali Allah yang lainnya, yaitu orang beriman bertakwa, dan memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang kafir maupun ahli bidah, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatawallahum bilutfihi wa man 'alim bi ihsanihi. Kalau Allah sudah dijadikan oleh orang yang beriman sebagai sesembahannya, sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, maka Allah pasti membalas mereka dengan kemurahannya, dengan karunianya, dengan keutamaannya, dengan semua hal-hal yang baik untuk orang tersebut. Fakhrajau min dhulumatil kufri wal ma'asi wal jahli ila nuril imani wa ta'ati wal ilmi. Kemudian kalau Allah sudah menjadikan orang-orang tersebut sebagai wali-walinya, maka Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, kegelapan kekafiran, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kebodohan, kejahilan, kepada cahaya iman, ketaatan, dan kepada cahaya ilmu. Kalau kita mau menjadi wali Allah, ada usaha, harus ada ya cara untuk kita menjadi wali Allah, yaitu dengan kita betul-betul bertauhid kepada Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. Di antara pertolongan Allah yang paling mulia, yaitu dengan Allah mengeluarkan kita dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kemaksiatan, kegelapan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kepada cahaya ketaatan, kepada cahaya keimanan, dan kepada cahaya al-ilmu. Oleh karena itulah Nabi mengatakan man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan atasnya, Allah mudahkan dia memahami agama Allah, Allah pahamkan dia dalam masalah agamanya. Maka dialah yang menjadi wali-wali Allah, yaitu yang mereka betul-betul paham tentang agama Allah, paham dengan sebenarnya, bukan paham yang sesat, namun paham yang benar sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana jazaa'uhum 'ala hadza an sallamahum min dhulumatil qabr wal hasr wal qiyamah ila an-na'imil muqim war rahatil wal fushati was surur. Ya, di dunia mereka diselamatkan oleh Allah dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kejahilan. Demikian pula ketika mereka di alam kubur, mereka diselamatkan oleh Allah dari kegelapan, ya, alam kubur dan kegelapan di akhirat kelak. Oleh karena itulah, seorang muslim sejati betul-betul harus mencari jalan menuju kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina kafaru auliya'uhum tagut. Sedangkan orang kafir, wali-wali mereka adalah para tagut, para syaitan, para sesembahan yang disembahkan Allah Subhanahu wa taala. Fatawallau syaitan wa hisbahu. Ya, mereka menjadi wali setan. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama kali menjadikan setan tersebut sebagai wali-walinya, sebagai tentara-tentaranya. Wattakhadhu min dunillahi waliyan. Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya. Wa walau wa taraku waliyat rabbihim wa sayyidihim. Dan dia meninggalkan tauhid, meninggalkan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasallatum alaihim uqubatan lahum fakanu ya'udunahum ila al-ma'asi azza wa yaz'idunahum ila sharri iz'aja fayukhrijunahum min nuril iman wal ilmi wat ta'ah ila dhulmatil kufri wal jahli wal ma'asi. Ketika mereka sudah menyimpang dari agama Allah, menyimpang daripada sunnahnya Rasulullah SAW, maka semakin Allah palingkan dia dari jalannya, semakin Allah jadikan setan-setan tersebut sebagai pemimpinnya, sebagai penguasanya, dan yang menunjukkan mereka kepada kesesatan, mengeluarkan mereka dari cahaya iman, dari cahaya ketaatan, cahaya ilmu, kepada kegelapan kufur, kemaksiatan, dan kepada kebodohan. Semua itu karena sebab manusia itu sendiri. Kalau dia mau menjadikan Allah sebagai walinya, yaitu dia harus beribadah kepada Allah. Namun sebaliknya, kalau dia mau menjadi wali setan, maka dia menjadi penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah para penghuni api neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sekali lagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau menjadi wali-wali Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita menjadikan Allah sebagaimana sebagai satu-satunya sesembahan, sebagai satu-satunya zat yang melindungi kita, menolong kita, yang mengurus semua urusan kita. Karena itulah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dan mati kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ini agak panjang, dalam surat Al-Maidah ayat 51 sampai 56. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka orang-orang kafir itu wali atas sebagian yang lainnya. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang berbuat kezaliman atau yang berbuat kekafiran ataupun kesyirikan. Ini ayat yang pertama. Di sini Allah melarang seorang muslim menjadikan orang Yahudi ataupun Nasara sebagai wali-wali kita. Dalam artian tidak boleh kita memiliki kecintaan kepada mereka karena agama mereka ataupun karena dunia mereka. Kita wajib menanamkan dalam hati kita kebencian kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Namun sekali lagi kebencian yang tidak melampaui batasannya. Bedakan antara kebencian dengan kezaliman. Membenci dalam hati kita, membenci bahwasanya mereka di atas kebatilan, bahwasanya sesembahan mereka adalah sesembahan yang batil. Zalika bi anallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Demikianlah Allah adalah satunya sembahan yang hak, dan selain Allah adalah sembahan yang batil. Wajib kita meyakini hal seperti itu. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Selain Islam adalah agama yang batil. Ini adalah keyakinan seorang muslim tanpa ada keraguan sama sekali. Namun sekali lagi, kebencian kita kepada mereka tidak boleh kita melampaui batas. Sebagaimana Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Dan janganlah kebencianmu kepada sekelompok manusia, kepada orang kafir, menjadikanmu tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuat adillah, karena itu dekat kepada ketakwaan. Berbuat adil artinya kita tidak berbuat zalim, yaitu tidak boleh kita merampas harta mereka tanpa al-haq. Ya, tidak boleh kita menumpahkan dalam mereka tanpa hak. Ya. Bahkan di dalam Islam diperbolehkan kita untuk berbuat baik kepada orang kafir dalam masa-masa mereka tidak memerangi kaum muslimin, dalam masa-masa mereka tidak mengeluarkan kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Sebagaimana Allah berfirman, la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surah Al-Mumtahan Allah berfirman, tidak dilarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Bedakan aksi kebencian dengan kezaliman. Tidak boleh kita membalik meskipun orang kafir. Adapun membenci orang kafir, maka ini ada suatu prinsip dalam keimanan kita, dalam akidah kita. Sebagaimana yang Allah banyak sekali firmankan tentang ciri orang-orang yang beriman, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kadaba fi qulubihim iman. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan mungkin mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia cinta kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah ayah mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka, karib kerabat mereka. Merekalah yang telah ditulis keimanan dalam hati-hati mereka. Orang yang beriman harus ada kebencian kepada orang-orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani, meskipun adalah karib kerabat mereka sendiri. Namun sekali lagi, wajib dibedakan antara kebencian dengan kezaliman. Kezaliman diharamkan oleh Allah dalam segala keadaannya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadis qudsi, aku haramkan bagi diriku kezaliman dan aku haramkan bagi kalian keharaman kezaliman, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Di sini Allah mengatakan, jangan kalian menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Jangan mencintai mereka sama sekali. Ya. Mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Kemudian, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala, berloyalitas kepada mereka, cinta karena agama mereka, ya, maka mereka atau dia termasuk bagian daripada orang-orang kafir tersebut. Di sini perlu kita sampaikan, disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan antara at-tawalli, al-muwala, dan al-isti'ana. Terkadang ini merupakan suatu istilah-istilah yang disalahpahami oleh orang-orang harokah, sehingga mereka mudah untuk mengkafirkan penguasa kaum muslimin atau kaum muslimin secara umum. At-tawalli disebutkan oleh para ulama, yaitu cinta orang kafir karena agamanya. Mencinta orang Yahudi karena menganggap agama Yahudi lebih baik daripada agama Islam. Mengatakan agama Nasrani lebih baik daripada agama Islam. Cinta kepada mereka kan agama mereka. Maka ini jelas-jelas kafir, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, cinta, mencintai mereka kan agama mereka, maka dia bagian daripada mereka, yaitu orang kafir tersebut. Ini mencintai orang kafir kan agama mereka, kufur, murtad. Adapun al-muwala, yaitu cinta orang kafir karena dunia mereka, maka ini bukan suatu yang mengeluarkan kaum muslimin dari keislaman dan tidak menjadikan mereka sebagai orang yang murtad. Namun ini adalah suatu kefasikan. Seorang muslim wajib membenci orang kafir dunia maupun akhirat mereka. Dan tidak mengeluarkan dari kekafiran, dari keibadat keislaman. At-tawalli, cinta orang kafir karena keduniaan. Cinta orang kafir karena dia punya harta. Maka ini bukan suatu yang mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bedakan juga dengan masalah al-isti'anah. Meminta pertolongan kepada orang kafir dalam keadaan darurat. Contoh misalnya, sebagaimana dilakukan oleh negara Saudi Arabia, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari makan-makan musuh-musuh Allah, baik dari kalangan al-bid'ah maupun orang kafir. ya, ketika terjadi perang Teluk, ya, dalam keadaan darurat, ya, bagaimana pada waktu itu Saddam Hussein yang sangat kejam dan sangat, ya, jahat meskipun belebelkan Islam, padahal dia memiliki partai yang telah kufur, yang murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki partai-partai Ba'ats yang mengatakan amantu bil ba'tsi rabban la rabba siwa. Ya, partai Ba'ats semboyannya adalah yang merupakan partainya Saddam Hussein yang mengatakan aku beriman kepada partai Ba'ats yang merupakan Tuhanku, tidak ada Tuhan selainnya. Ya, maka sebagian para ulama mengkafirkan dia karena dia memiliki keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dalam media massa dipaparkan dia pada waktu itu, ya, pada waktu itu dia masih dalam keadaan muslim dan sebagainya, memerangi orang-orang kafir dan sebagainya, padahal dia menjajah negeri kaum muslimin, di antaranya ingin untuk, ya, merusak negara Saudi Arabia. Maka dalam keadaan darurat seperti itulah, ulama dan pemerintah Saudi Arabia meminta pertolongan kepada orang-orang Amerika, ya. Ini merupakan isti'anah dengan orang musyrik, namun ini isti'anah yang dibolehkan oleh para ulama dan dibolehkan dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika berhijrah sudah meminta pertolongan kepada salah seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraqid untuk menunjukkan beliau ke jalan, ya, Al-Madinah. Demikian pula Rasul, bertawun minta pertolongan kepada orang Yahudi dengan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, meminta pertolongan kepada orang Yahudi, orang-orang kafir, dalam keadaan darurat, dalam keadaan membutuhkan. Ini merupakan perkara yang mubah di dalam masa urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadikannya sebagai kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pembahasan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, meminta pertolongan kepada kaum musyrikin atau orang kafir dalam keadaan darurat dengan syarat-syaratnya. Ini bukan suatu kekufuran atau bukan suatu kemurtadan, dan ini sangat sangat salah di, ya, sangat disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, dan dengan ini mereka menuduh negara Saudi sebagai negara yang kafir. Kalau negara Saudi sebagai negara kafir, mana lagi negara Islam yang ada di atas muka bumi ini? Mana negara yang lebih baik akidahnya daripada negara Saudi Arabia? Meskipun kita tidak menutup mata dari kejelekan yang ada di dalam masyarakat sana, ya, sekali lagi kita harus menghukumi dengan adil. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jangan menuju sembarangan terhadap suatu, ya, negara dengan mengatakan negara kafir, pemerintah kafir dan sebagainya, yang merupakan ciri orang-orang Al-Khawarij. Sekali lagi bedakan antara tawali, mencintai orang kafir karena agamanya, mencintai orang kafir karena dunianya, dan meminta pertolongan kepada orang kafir hanya karena urusan, ya, darurat dan kebutuhan yang mendesak. Contoh misalnya yang sangat konkret yang menunjukkan bahwasannya al-muwalah, ya, al-muwalah, cinta karena dunia dan meminta pertolongan bukan suatu yang memurtadkan seorang muslim. Contoh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau pernah suatu saat mengirimkan 10 surat kepada sebagian orang-orang musyrik, ya, untuk dibawa kepada tokoh-tokoh orang musyrikin pada waktu di Mekah, ya, atau pada ketika mereka di Mekah. Kemudian Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya ada 10 surat yang akan dibawa kepada orang-orang musyrikin di Mekah sana untuk menunjukkan, ya, membeberkan, membuka rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengejar, ya, orang yang membawa 10 surat tadi yang membawa rahasianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibuka, betul bahwasannya ada rahasia Rasul yang ingin dibongkar kepada orang musyrikin di kota Mekah. Maka Rasul mengetahui yang melakukan adalah Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah ikut perang Badar. Kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan hal seperti itu, wahai Hatib bin Abi Balta'ah? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku, ya Rasulullah, memiliki keluarga di kota Mekah, ya, dan aku khawatir dan aku ingin untuk menanamkan jasa kepada tokoh-tokoh musyrikin pada zaman, pada waktu di Mekah itu, untuk mereka melindungi keluargaku yang ada di kota Mekah. Dari kisah ini kata para ulama menunjukkan bahwasannya menolak orang musyrikin karena dunia bukan termasuk kekafiran, bukan termasuk kemurtadan. Demikian pula berwala kepada mereka karena masa urusan dunia bukan suatu yang menjadikan mereka murtad. Hatib bin Abi Balta'ah mengurus, membongkar rahasia Rasulullah SAW, kepada orang musyrikin, ya, di kota Mekah merupakan bentuk bantuan, bukan malah minta bantuan, membantu orang musyrikin dan sekaligus meminta bantuan mereka untuk menolong keluarga mereka di kota Mekah. Dan sekaligus dia memiliki wala, namun wala dalam urusan dunia, namun tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan murtad oleh Rasulullah SAW. Maka inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mudah untuk mengkafirkan, untuk mengeluarkan seorang muslim dari agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbeda dengan kelompok-kelompok harokah yang ada sekarang ini. Wallahu taala alam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.